melanjutkan pembacaan kitab Takrirat Asadidah ya. Ini saya coba-coba pakai kamera ini gimana kira-kira. Di video sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang apa ya, tentang istinja. Kali ini kita memasuki pembahasan seputar qadil hajat ya, seputar mandi ya. Babul Ghusli ini di halaman 113 ya, halaman 113. Yang punya kitab aslinya silakan dicek di kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ghusli. Bab menjelaskan mandi. Ta'riful ghusli rughatan asayalanu. Mandi secara bahasa adalah mengalir ya. Wa syar'an ta'mimu jami'il badani bil ma'i biniyatin mahsusah. Secara syariat adalah meratakan seluruh air dengan meratakan seluruh badan ya. Meratakan seluruh badan dengan air dengan niat tertentu. Atau bisa juga meratakan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Al-farku bainal ghusli wal ghusli wal ghusli. Perbedaan kata ghusl, ghusl dan ghusl. Jadi harokat huruf pertama itu bila harokatnya berbeda maka artinya juga berbeda. Al-ghuslu bidhammi ta'mimu jami'il badani bilma. Kalau huruf ghinnya di dhammah maka artinya adalah meratakan seluruh tubuh dengan air. Wal ghuslu bil fathhi ismun li ghusli ba'dil a'dha. Kalau huruf ghinnya di fathah ghuslu maka artinya adalah membasuh sebagian badan. Wal ghuslu bil kasri ismun lima yudhaf ilal ma'i min sabun aw ghairihi. Kalau ghinnya dibaca kasrah maka maknanya adalah sesuatu yang dicampurkan ke air, bisa berupa sabun atau yang lain. Jadi ghuslu itu meratakan air ke seluruh tubuh, ghuslu membasuh sebagian tubuh. Kalau ghuslu adalah benda yang dicampurkan ke air. Akamul ghusli khamsatun. Hukum-hukum mandi ada lima. Yang pertama wajib idza nadharal ghuslal masnun wa fi halatin sittin. Minha khurujul mani. Yang pertama hukum mandi adalah wajib bila nazar mandi sunnah. Jadi mandi sunnah yang dinazari itu nanti menjadi wajib. Dan juga selain itu ada enam sebab yang mengharuskan seseorang mandi. Termasuknya adalah keluar mani. Hukum yang kedua mandub, ghuslul jum'ah wal idin, seperti mandi sebelum sholat jumat dan dua sholat id. Yang ketiga mubah, idakan alitabarrudi awli tanadduf biduni niatin sholihah. Yang ketiga mandi untuk mencari kesegaran ya, mencari kesegaran dan untuk membersihkan badan tanpa niat ya, tanpa niat itu kan mubah jadinya. Yang keempat makruh, al-ghuslu lil bil'in gimas lisoim. Yang keempat ini makruh, yaitu mandi dengan cara menyelam ya. Mandi dengan cara menyelam bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima haram ma'asihah inka nabi ma'in maksub. Bila mandi menggunakan air gosop, air gosopan, air curian. Kemudian ada yang ma'a adami sihah idha kanat ha'idon biniyati ta'abud. Yang terakhir haram dan tidak sah ya. Itu bagi perempuan yang haid dan dia niatnya beribadah ya. Jadi perempuan haid kalau niat ibadah kan tidak boleh. Kalau dia mandi dan niat ibadah berarti kan itu sama saja dengan bermain-main ya. Kemudian mujibatul ghusli, hal-hal yang mengharuskan mandi. Mujibatul ghusli ini ya. Mujibatul ghusli sitatun wahya gismani. Hal-hal yang mengharuskan mandi ada dua. Ada enam ya. Wahya gismani. Enam itu dikelompokkan menjadi dua. Mayahtasu bin nisa'i thalathah al-haidhu wa nifasu wal-wiladah. Yang pertama hal-hal atau sesuatu yang hanya bisa dialami oleh perempuan. Itu ada tiga. Yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Bagian yang kedua mayastariku fihi rijalu wa nisa' salasatun aljima'u wa khurujul mani wal mautu. Yang bagian kedua, hal-hal yang bisa dialami oleh lelaki maupun perempuan, yaitu tiga hal, berhubungan badan, keluarnya sperma, dan meninggal dunia. Sarhu mujibatil ghusli, penjelasan hal-hal yang mengharuskan mandi. Yang pertama, ilajul hasafati fil farji, masuknya ujung kelamin ke dalam apa vagina ya, kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Ilaju ay idkhalul hasafati ra'sul zakari wa tusammal kamrah. Jadi memasukkan hasafah, hasafah itu ujung kelamin laki-laki. Itu hasafah itu kadang juga dibahasakan dengan kamrah ya. Jadi kamrah dan hasafah itu sama. Wa dhabitul farji kullu ma yusamma farjan sawa'un akan aku bulan aw duburan min adamin aw ghairihi hayyin aw mayyit. Standaritas atau pengertian dari farji adalah sesuatu yang dinamakan farji, sesuatu yang lubang ya, maksudnya lubang badan, baik itu lubang depan maupun lubang belakang. Jadi farji ini memasukkan dubur ya, dan ini juga tidak terkhusus manusia, bisa hewan, baik hidup maupun meninggal. Kama qala sahibu shofati zubat mujibuhul maniyu hina yahruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju. Farjan walau maitan bila ya adah wal haidu wan nifasu wal wiladah. Ini dua nadom di jubat ini sudah mewakili semuanya ya. Kemudian yang kedua ini ya. Yang kedua khurujul maniyyi, keluarnya sperma. Al maniyyu la yujibul ghusla illa idza baraza ay kharaja Jadi sperma itu tidak bisa mengharuskan mandi kecuali sudah keluar ya, sudah keluar dari batang kemaluan. Falau bagi almani yufi kosobati zakar falaya jubul gusel. Jadi selama sperma masih ada di batang kelamin laki-laki, maka itu belum mengharuskan mandi. Dzabitul mani ladzi yujibul gusla isnan ini ya, yang baru bergabung. Standaritas sperma yang mengharuskan mandi ada dua. Yang pertama ayakuna mani yasasi nafsihi. Yang pertama maninya sendiri ya, tidak mani orang lain. Fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu mani ghairihi. Maka bila yang keluar adalah mani orang lain, maka itu tidak mengharuskan mandi. Walakin yang kutul wudu, tetapi membatalkan wudu atau merusak wudu. Keluar mani orang lain itu bagaimana? Ya misalkan ada suami istri yang berhubungan badan, kemudian suami sudah mengeluarkan sperma di dalam, kemudian setelah beberapa waktu sperma dari suami itu keluar, ya, keluar dari kemaluan istri. Jadi yang keluar spermanya suami, bukan spermanya sendiri. Ya itu tidak mengharuskan mandi, tapi mengharuskan wudu ya, karena termasuk sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang. Yang kedua ayakun al-kharaju minhu awwala marrah fala yajibul ghuslu idza adkhalahu tsumma kharaja minhu maratan tsaniyah walakin yanqudul wudu. Yang kedua, syarat mani yang membatalkan wudu yang kedua adalah keluarnya pertama kali. Jadi andai kata keluar kedua kali itu tidak mengharuskan mandi ya. Ini mengharuskan mandi ya. Pembahasan mandi bukan wudu. Kalau saya mengatakan wudu ya itu salah ucap berarti. Jadi saya ulangi bahwa syarat mani yang mengharuskan mandi yang kedua, mani itu harus keluar pertama kali. Artinya kalau ada mani atau sperma yang sudah keluar kemudian dimasukkan lagi lalu dikeluarkan lagi, ya itu berarti tidak mengharuskan mandi tapi membatalkan wudu. Al-farqu bainal mani wal madyi wal wadi. Perbedaan antara mani, madyi dan wadi. Ada tiga istilah ya. Ada mani, madyu, madyi dan wadi. Al-mani ma'un abyad yatadaffaqu hala khurujih wa yakhruju bisyahwat wa yaqubu khurujahu futur. Ciri-ciri sperma adalah cairan putih yang keluarnya itu tersendat-sendat. Keluarnya tersendat-sendat, jadi tidak keluar seperti kencing tapi bertahap ya, sedikit-sedikit. Dan keluarnya itu disebabkan syahwat. Lalu setelah keluar, maka kelamin menjadi lemas ya, menjadi futur, menjadi lemas. Kalau madhi wal madhi ma'un abyad rokik lazijun yahruju inda thawaroni syahwah bila syahwat kamilah. Kalau madhi itu adalah cairan yang putih dan apa itu namanya, tipis ya, bukan tipis, rokik itu mana asalnya tipis, tapi maksudnya apa ya, cairan putih yang ya tipis dan lengket ya, ini saya beri tulisan lengket ini, dan lengket yang keluar di saat syahwat datang, tapi tidak syahwat yang sempurna, jadi beda dengan mani ya, bila syahwatin kamilah. Kemudian wadyu, al wadyu ma'un abyad sahinun kadirun yahruju ba'dal bauli au inda hamli syai'in thagil. Kalau wadi adalah cairan putih yang kental ya. Kalau wadi itu kental, kalau madi itu apa lawannya kental? Ya, apa, tipis. Yang keruh ya, keruh dan keluar setelah kencing atau di saat membawa atau memikul beban yang berat. Kemudian di halaman 116, Al-hukmu inda khuruj ahadiha al-maniyu yujibul ghusla wala yanqudul wudu wa huwa tahir. Kalau mani keluar maka mengharuskan mandi, tidak membatalkan wudu dan hukumnya suci. Al-madyu wal-wadyu hukmuhuma kal-bauli fa yanqudhanil wudu wa huma najisan. Untuk wadi dan madi itu hukumnya seperti kencing, jadi membatalkan wudu dan keduanya hukumnya najis. Alamatul mani yajibul guslu idza wujidat ihda hadhil alamat la yustaratu kulluha. Tanda-tanda mani yang mengharuskan mandi itu bila ditemukan satu dari tiga alamat. Alamat ini atau tanda ini tidak harus semuanya, tapi cukup satu saja. Wal mar'atu mithlu rajuli. Jadi tanda sperma bagi laki-laki dan perempuan itu sama ya. Mana tadi? Wahia salah satu. Tanda mani ada tiga. Yang pertama at-taladdudu bi khurujihi ay yahruju bi syahwah. Yang pertama keluarnya bersama dengan syahwat. Maksudnya keluarnya itu nikmat ya. Yang kedua at-tadaffuq ay yahruju ala dufu'at. Yang kedua tandanya adalah keluarnya tidak langsung keluar seperti kencing, tapi bertahap ya, tersendat-sendat. Yang ketiga ar-raihatu idza kana radban ka raihatil ajin tal'i. Yang ketiga aromanya. Kalau maninya spermanya masih basah itu aromanya seperti adonan roti atau seperti apa itu? Tal'u itu kalau tidak salah batang kurma ya. Wa idza kana jafan ka raihatil bayadil bid. Bayadil baydi ya. Kalau kering itu aroma atau baunya seperti putih telur. Tol'u apa tol'u ya? Seingat saya ya, itu apa itu namanya, kurma ya. Falaisa min alamatil mani kaunuhu abyad au yakubuhuru jahu futur walakin hada ala sabil ghalib. Jadi tidak termasuk tanda dari sperma adalah warnanya putih. Jadi sperma itu tidak selamanya putih ya. Warnanya putih atau beriringan dengan apa ya, lemasnya kelamin. Tapi itu hanyalah biasanya saja, tidak selamanya. Kama qala sahibus shafati zubat wa yu'raful maniyyu bil apa ini? Bil ladzatihin hurujihi warihi tal'in aw ajin. Mas'alatun idza saka halil khariju maniyun am madiyun famal hukmu. Ada satu masalah, bila seseorang ragu, jadi misalkan ada seseorang yang pakai celana dalam ya, celana dalamnya itu ada sesuatu, ini mani atau madhi, ragu yang keluar ini mani atau madhi, bagaimana hukumnya yatakhayyaru fa insa aja'alahu maniyan fayajibu alaihil guslu fa insa aja'alahu madiyan fayanta gitu wudu'uhu fayajibu ghuslu ma'asabahu minhu. Jadi dalam kasus seperti ini bisa bisa seenaknya saja ya, maksudnya boleh memilih apapun, boleh memilih mani, boleh memilih madi. Kalau memilih mani ya harus mandi, kalau memilih madi berarti wudunya batal, dan sesuatu yang terkena cairan itu harus disucikan karena hukumnya najis. Jadi boleh apapun ya. Wal afdalu ayyajma'a bainahuma fayatazilu wa yasilu ma asabahu minhu. Jadi walaupun boleh memilih mani atau madi, tapi yang lebih baik dipilih keduanya. Dipilih keduanya artinya mandi, kemudian baju yang terkena cairan itu disucikan. Jadi itu memilih keduanya. Kemudian di halaman berapa ini? Halaman 117. Kama qala sahibu shofati jubat wa man yasukka ya. Hal maniyun dhahara au huwa madyun baina dzaini huyira. Jadi barang siapa yang ragu apakah yang keluar mani atau madi, maka boleh memilih di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang mengharuskan mandi yang ketiga adalah haid ya. Lul. Ini gimana ini? Al haidu fayajibu alaiha al ghuslu ba'dan qita'i damil haidi. Jadi haid itu mengharuskan mandi setelah darahnya berhenti. Yang keempat an nifas. Fayajibu alaiha al ghuslu ba'dan qita'i damil nifas. Sama seperti haid ya. Mengharuskan mandi setelah darahnya berhenti. Yang kelima al wiladah fayajibu alaiha al ghuslu walau waladat mudghatan aw alaqah. Ya ini ya. Melahirkan itu mengharuskan mandi walaupun yang dilahirkan tidak berupa bayi yang hidup ya. Melahirkan darah, segumpal darah atau segumpal daging, segumpal darah atau sepotong daging itu juga mengharuskan mandi. Yang keenam al-mautu wa sayati tafsiluhu fi babi ghuslil mayyit. Yang terakhir yang mengharuskan mandi adalah kematian, dan ini nanti penjelasannya akan lebih diperinci lagi dalam pembahasan tentang mayit. Lalu ini halaman 118 ya. Furudul ghusli. Ini tidak bisa satu layar penuh ya. Furudul ghusli. Kefarduan mandi. Furudul ghusli isnani. Kefarduan mandi ada dua. Al-awalun niyah, yang pertama niat. Waktuha awalul ghusli. Waktu niat mandi adalah permulaan mandi. Li'an al-badan fil ghusli kal udwil wahid. Karena seluruh tubuh itu bagaikan satu tubuh ya. Seluruh tubuh di dalam mandi, seluruh tubuh itu bagaikan satu. Jadi tidak terpisah-pisah seperti wudu ya. Kama qala sahibu shofati jubat wa niyatun bil ibtida iktaronat kal haidi au janabatin ta'ayyanat. Mas'alatun idza jama'a alaihi ghuslani wajibani fa aktsar kal jima'i wa khurujil mani fa hal takfi an humaniyatun wahidah. Ini ada satu masalah ya. Bila terkumpul dua mandi yang wajib ya. Bila satu orang memiliki kewajiban dua mandi wajib, misalkan dia melakukan hubungan badan sekaligus keluar mani, apakah cukup satu mandi dengan satu niat ya, maksudnya satu niat untuk dua hadas itu bisa atau tidak? Jawabannya na'am, takfi niyatun wahidah lahuma wa mithluhu fi ghusli sunnah ya. Jadi cukup satu niat untuk menghilangkan dua hadas tadi. Jadi dua hadas bisa dihilangkan dengan satu niat. Hal ini sama seperti mandi sunnah ya. Ada orang yang ketak sapi nenek kan? Yang menjajal kitab tarek kamu. Oh gimana tadi? Ida cetam agus lu fardin wa agus lu sunnah. Fahal tak finiatu ahadihima. Kalau dalam satu orang dua mandi, tapi yang satu sunnah, yang satu wajib, apakah cukup niat salah satunya? Jawabannya la takfi fala buddha ayyawiyahuma. Tidak cukup, tapi harus niat keduanya ya. Jadi satu mandi bisa untuk fardu dan sunnah sekaligus, asalkan diniati keduanya. Berbeda kalau wajib tadi. Kalau dua mandi wajib atau dua mandi sunnah, itu cukup satu niat bisa tercapai keduanya. Kama qala sahibu shofati jubat wa inna ma fardun wa naflan hasola au fabikullin Au gimana ini? Au fa bikullin mislahu tahasola. Au fa bikullin mislahu tahasola ya. Kaifiyatun niyati fi ghuslil fardi yanwi biqalbihi wa yusannu. Wa yusanna ini gimana? Wa yusannu ayata lafadho fa yaqulu nawaitu raf'al janabah aw nawaitu raf'al hadatsil akbar aw nawaitu fardul ghusli aw nawaitu taharah li shalah. Cara niat mandi wajib. Cara niat mandi wajib adalah melafadzkan niat di hati ya, niat di hati tapi sunah diusapkan. Niatnya itu bisa saya niat menghilangkan janabah, saya niat menghilangkan hadas besar, saya niat apa mandi besar, mandi wajib ya, atau saya niat bersuci untuk sholat. Jadi bisa bermacam-macam. Kemudian halaman berapa ini? 119 ya. Ini apa ini suratan saya? Atsani ta'mimul badani bil ma'i ay kullil badan. Yang kedua, fardu wudu yang kedua adalah meratakan badan dengan air ya. Maksudnya air diratakan ke seluruh badan. Kama qala sahibus safar jubat wal fardu ta'mimun li jismin dhahara sa'ran wa dhufran manbatan wa basyara. Jadi kalau dalam jubat ini kefarduannya adalah meratakan tubuh ya. Tubuh-tubuh yang bagian luar, baik rambut, kuku, tempat keluarnya rambut atau apa kulit. Fa yata'ahadu al-mawadi allati yuhsa'adamu adamu sulil ma'i ilaiha kal ibtaini wa ma'atifil badni wal udhunaini wa ma bainal fahidaini wa ma bainal fahidain. Diharuskan untuk memperhatikan tempat-tempat yang potensi tidak terkena air ya. Tempat-tempat tubuh, bagian-bagian tubuh yang ada potensi tidak terkena air itu harusnya punya perhatian lebih. Seperti apa ketiak ya, dua ketiak, kemudian apa itu lipatan-lipatan perut. Orang yang apa gemuk itu kadang kan perutnya terlipat-lipat ya. Kemudian telinga, lalu paha ya, pangkal paha itu kadang kan juga terlipat-lipat. Dan juga bagian antara dua bokong itu kan kalau cuman berdiri saja kan tidak bisa sampai situ airnya. Mas'alatu ghuslil aklaf ay ghuslu ma tahtal jildi al kulfah allati tuqta'u indal khitan. Masalah membasuh kulit yang dipotong di saat sunat ya, itu namanya kulfah ya. Kulit yang dipotong di saat sunat itu namanya kulfah. Orang yang belum dipotong kulit yang belum dipotong, orang yang kulitnya belum dipotong namanya aklaf. Yang pertama fi ghuslil hayyi yajibu isalul ma'i ila ma tahta kulfatil aklaf. Bila mandi bagi orang yang belum sunat ya, orang yang belum sunat dan masih hidup itu dia harus menyampaikan air ke bagian yang ada di bawah kulit yang dipotong di saat sunat itu. Fa in ta'addara wusulul ma'i ilaiha shalla ka faqidit tahuraini fayajibu 'alaihil qada. Dan bila tidak bisa menyampaikan air ke sana, maka dia salat seperti orang yang tidak menemukan dua alat suci, tidak menemukan air dan tidak menemukan debu atau tanah. Dan setelah dia bisa menyampaikan air ke sana, dia harus qada. Jadi harus menyampaikan air ke kulit, ke bagian yang ada di bawah kulit itu, kulit yang disunat, yang dipotong di saat sunat itu kalau hidup. Fi ghuslil mayyit yughassalu wa yusalla alaihi inda ramli wa yatayammamu ba'da ghuslihi wa yusalla alaihi inda Ibnu Hajar. Sekarang kalau jenazah bagaimana? Ada jenazah yang belum sunat, itu bagaimana cara memandikannya? Ini ada perbedaan pendapat antara Ramli dan Ibnu Hajar. Menurut Ramli, mayit itu tetap dimandikan tapi tidak disolati. Dimandikan tapi tidak disolati. Ramli dan Ibnu Hajar ini keduanya sama-sama tidak mengharuskan menyampaikan air ke sana ya. Kalau memang sulit ya. Ini kalau sulit, pembahasannya kalau sulit. Kalau menurut Ramli, mayit itu tetap dimandikan tapi tidak disolati. Kalau menurut Ibnu Hajar, ditayamumi. Setelah dimandikan, ditayamumi dan disolati. Jadi ada perbedaan antara Ramli dan Ibnu Hajar. Intinya keduanya tidak sempurna ya. Tidak bisa sempurna. Ini ada kesunahan mandi sekarang. Sunanul ghusli kathiratun. Kesunahan mandi ada banyak ya di sini. Dituliskan ada 12. Sunanul gusli kasiratun minha, yang pertama at-tasmiyah membaca basmalah, yang kedua asiwak bersiwak, yang ketiga al-qiyam berdiri, yang keempat istiqbalul kiblah menghadap kiblat, yang kelima ghuslul kafen membasuh dua telapak tangan, yang keenam al-matmadah wal istinsak berkumur dan menghirup air dengan hidung, yang ketujuh ayyabula qoblal gusli in kana min khurujil mani, yang ketujuh kencing sebelum mandi bila sebab mandinya adalah keluar mani, yang kedelapan izalatul qadar qoblahu menghilangkan kotoran sebelum mandi, yang kesembilan al-wudu qoblahu au ba'dahu au athna'ahu, wudu baik sebelum, setelah maupun di tengah-tengah mandi. Yang ke-10 ta'ahudul ma'atif ay amakin allati yuhsa adamul sulil ma ilaiha. Yang ke-10 meneliti tempat-tempat yang rawan tidak terkena air ya. Yang ke-11 tahlilus sa'ri menyela-nyelai rambut, yang ke-12 adalku menggosok ya, menggosok badan, yang ke-13 atayamunu mendahulukan anggota kanan, 14 atas lisu melakukan 3 kali, 15 al-mu'alatu terus menerus ya, tidak dijeda. 16 ayagusila apa ini? Mastu rotal aurah, mandi dengan apa itu menutup aurat ya. Yang ke-17 ayangku sama'uhu anso, airnya tidak kurang dari 1 sok. Ini 1 sok ini berapa kemarin saya lupa. Yang ke-18 ayang tasila fi mahallin layana luhu fihi rosas, mandi di tempat yang tidak terkena apa itu percikan air ya. Kemudian kaifiyatul ghusli al kaifiyah al masnunah lil ghusli, yang pertama ayuzil al qadar qablahu min maniyin aw najasatin kabaulin aw ghairi dzalik, yang pertama menghilangkan kotoran sebelum mandi, kotoran ini berupa sperma atau najis seperti kencing atau selainnya. Yang kedua ayastakbilal qiblah wa ya'ti bil basmalah thumma siwak thumma ghusl kafan thumma matmadah wal istinsak sarasan wa yanwi bidzalika sunan al ghusli. Yang kedua adalah menghadap kiblat lalu membaca bismillah, lalu siwak, lalu membasuh kedua tangan, lalu berkumur dan menghirup air dengan hidung 3 kali, lalu semuanya itu diniati niat kesunahan mandi ya. Kemudian halaman 121 ya. Yang ketiga ayak sila farjaihi wa mahawalaihima biniyati rafil janaba anhuma au biniyatil ghuslil masnunati ka ghuslil jumuah. Ketiga dari cara kesunahan mandi ya. Tata cara mandi yang sunah. Yang ketiga ayak sila farjaihi, membersihkan dua farji ya, maksudnya depan dan belakang dan juga kiri kanannya dengan niat menghilangkan janabah dari keduanya. Jadi membasuh kelamin belakang maupun depan itu dengan niat menghilangkan janabah dari keduanya, atau dengan niat mandi sunah seperti mandi jumah. Yang keempat al wudu qablahu kamilan ay bisunanihi, yang keempat wudu sebelum mandi, wudunya dengan sempurna ya. Fayu'idu siwaka wa ghuslal kafain wal matmadah wal istinsak, maka disunahkan juga mengulangi bersiwak, mengulangi membasuh kedua tangan, berkumur dan menghirup air dengan hidung. Wa yalzamuhu ayyasdura indahu sawataini wa yundabu baghiyatu auratihi, diharuskan menutup dua kemaluan di saat wudu ya, dan disunahkan untuk selain aurat. Jadi yang diharuskan ditutup itu aurat ya, tapi selain aurat itu sunah ditutup. Ini ada taklakan hal nomor 1 gina. Lianal aurat fil khalwah, ya sawatan fayajibu satruhuma indal wudu qabla al-ghusli itla hajata ilaihi fi kasfihima. Jadi di saat seorang sendirian itu kan kelamin itu masih termasuk aurat ya, sehingga harus ditutup. Kemudian apa ini? Niyatu hadal wudu. Niat wudu ini, maksudnya wudu yang untuk kesunahan mandi itu niatnya bagaimana? In kana muhdisan hadasan asghar fayanwi raf al hadas. Kalau memang memiliki hadas kecil, maka niatnya menghilangkan hadas. Wa in kana ghairu muhdis hadasan asghar mutawatian fayanwi sunnatal ghusli. Kalau tidak punya hadas kecil, maka sunahnya niat kesunahan mandi. Kama qala sahibu shofati jubat wa sunnatal ghusli nawali akbara jaridan diddin wa illal asghara. Yang kelima ini peralatannya canggih ini ya. Yang kelima mana tadi? Yufidul ma'a ala ra'sihi wa yanwi inda awalihi an baqiyatil badan raf'al janabah awil ghuslal masnuna. Setelah wudu kemudian mengalirkan air ke kepala ya, dan niat di permulaan basuhan itu niat mandi ya, niat menghilangkan janabah atau niat mandi sunnah, tergantung mandi apa yang dilakukan. Jadi kesunahannya itu membasuh dari atas. Yang keenam ya ta'ahadul ma'atif, memperhatikan tempat-tempat yang rawan tidak terkena air. Yang ketujuh yufidul ma'a ala ma'akbala min syikihil aiman thumma ma'adbara minhu thumma ma'akbala min syikihil aisar thumma ma'adbara minhu. Kemudian setelah membasuh kepala ya, lalu mengalirkan air ke badan bagian depan ya, badan bagian depan sisi kanan ya, ma'akbala min syikihil aiman, itu badan bagian depan sisi kanan. Setelah itu badan belakang ya, badan belakang sisi kiri. Jadi sisi kanan dulu, depan dulu, baru belakang, lalu baru sisi kiri. Sisi kiri depan dulu, baru belakang. Mas'alatun mal illatu fi taqdimi ghuslil farji bi niyati raf'il janabah awil ghuslil masnuni anhuma. Ada satu masalah. Apa alasan mengharuskan membasuh apa tadi? Membasuh kelamin ya. Tadi kan disunahkan ya. Tadi kan dijelaskan bahwa kesunahannya sebelum mandi itu membasuh kelamin dulu. Membasuh kelamin dengan niat menghilangkan janabah atau niat mandi sunnah. Nah itu alasannya apa? Alasannya di sini likai la yahtaja ila ghuslihima wa masihima asna ghuslihi fayantaqidu wudu'uhu fayajibu alaihi ayatawaddo'a ba'dal ghusli. Jadi alasannya supaya kalau dua kelamin sudah dibasuh di permulaan, maka nanti di saat membasuhnya, di saat mandi kan tidak butuh untuk membasuhnya lagi, tidak butuh untuk menyentuhnya lagi, sehingga wudunya tidak batal. Jadi sebelum mandi itu kan disunahkan wudu dulu ya, sebelum mandi disunahkan wudu dulu. Kalau di tengah-tengah mandi menyentuh kemaluan, itu kan nanti wudunya batal ya. Oleh karena itu sebelum mandi disunahkan membasuh kemaluan dulu, sehingga nanti di saat mandi wudu sunahnya tidak batal. Kemudian halaman berikutnya, halaman berapa ini? 122 ya. Mas'alatun hal yang dari jul hadasul asghar tahtal ghusli amla. Apakah hadas kecil bisa tercakup oleh hadas besar atau tidak? Maksudnya orang yang punya dua hadas kecil dan hadas besar, lalu dia mandi. Kalau dia mandi dan menghilangkan hadas besarnya, apakah hadas kecil ikut hilang? Al hadasul asghar yandariju wa yartafi'u walau lam yanwihi idza ghtasala ghuslan wajiban ka ghuslil janabah wa lam yantaqid wudu'uhu athna al ghusli. Hadas kecil bisa tercakup dalam hadas besar, bisa tercakup dalam hadas besar dan hilang walaupun tidak niat menghilangkan hadas kecil, dengan catatan melakukan mandi wajib ya. Melakukan mandi wajib dan wudunya tidak batal di tengah-tengah mandi. Jadi seorang yang punya dua hadas, kecil dan besar, itu hadas kecilnya bisa hilang dengan mandi besar ya, dengan mandi besar. Dengan syarat tadi. Syaratnya mandinya mandi wajib dan wudunya tidak batal di tengah-tengah. Walayandari juwalayartafiul hadasul asghar idah getasalagus lan masnunan. Tapi kalau mandinya adalah mandi sunnah, ya hadas kecilnya tidak bisa hilang. Fala budda ayatawaddu'a qabal ghusli au ba'dahu au fi asna'ihi ma'amula hadati tartib. Sehingga seorang yang melakukan mandi sunnah itu dia ya harus diharuskan wudhu lagi. Baik wudhunya sebelum mandi, setelah mandi, atau setengah atau di tengah-tengah mandi. Dan tentunya karena ini adalah wudhu yang menghilangkan hadas, jadi ya harus memperhatikan urutan wudhu. Sekarang halaman tapi apa? Karena kira-kira 3 menit karena sak halaman. Ya. Sekarang halaman 123 ya. Al-aghsalul masnunah, beberapa mandi yang disunahkan atau mandi sunah ya. Wahya kasiratun, banyak sekali mandi sunah, minha ghuslul jum'ah, wa huwa afdhaluha li'annahu qabla wujubihi. Li'annahu kila bi wujubihi. Mandi sunah yang pertama adalah mandi Jum'ah. Mandi Jum'ah ini adalah mandi sunah yang paling utama. Mengapa dikatakan paling utama? Karena ada pendapat lain yang mengatakan mandi Jum'ah ini hukumnya wajib. Wa yadhulu waqtuhu bitulu'il fajri. Waktu mandi sholat Jum'ah itu dimulai dari terbitnya fajar. Wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril Jum'ah. Dan waktu mandi Jumat keluar setelah tidak ada harapan lagi, tidak ada harapan datang untuk sholat Jumat ya. Maksudnya waktunya sudah mepet, waktunya sudah tidak cukup untuk 2 khutbah dan 2 rakaat. Wa isanu liman yuridu ayahdhurul Jum'ah. Wal afdal ta'khiruhu inda iradatil khuruj li sholat. Mandi Jumat ini disunahkan bagi setiap orang yang akan menghadiri sholat Jum'ah. Jadi terkhusus untuk orang-orang yang menghadiri sholat Jum'at saja. Artinya kalau tidak melakukan sholat Jum'at ya tidak sunnah mandi Jum'ah. Waktu melakukan mandi sholat Jum'ah yang paling utama adalah di saat ingin berangkat ya. Jadi semakin dekat dengan keberangkatan yaitu semakin baik. Yang kedua ghuslul idain, mandi 2 sholat id. Wayadhulu waqtuhu min muntasifil laili wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi. Mandi 2 salat Id ini waktunya masuk setelah separuh malam ya. Kemudian waktunya keluar setelah tenggelamnya matahari. Wa yusanul ghuslu lil yaumi. Kesunahan mandi ini disunahkan karena hari ya. Jadi kesunahannya tidak karena salat Id tapi karena hari Id. Sehingga berbeda dengan salat Jumat. Kalau sholat Jumat tadi kan hanya disunahkan bagi orang yang akan melakukan saja. La liman yuridu hudhura sholati faqat. Nah ini ya. Tidak hanya disunahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat saja. Faisan wala min haidin wa ghairi mumayyiz. Maka mandi sholat ini disunahkan bagi perempuan haid maupun yang belum tamyiz. Artinya walaupun tidak melakukan sholat id tapi tetap disunahkan mandi. Yang kedua ghuslu ghuslil mayyit, mandi bagi orang yang memandikan mayyit atau jenazah. Walau kanal mayyitu kafiron, walau kanal ghuslu haidon aw nufasa. Jadi seorang yang selesai memandikan jenazah itu dia disunahkan mandi ya, walaupun jenazahnya kafir, walaupun yang memandikan itu perempuan haid atau nifas. Wa yadhulu waqtuhu bil faraghi min ghuslil mayyit wa yakhruju waqtuhu bil iradi anhu. Waktu kesunahan mandi ini dimulai dari selesai memandikan jenazah dan berakhir setelah tidak mau melakukan mandi. I'rad ini ya tidak mau berpaling maksudnya. Yang keempat ghuslul istisqa'i, mandi sebelum melakukan sholat istisqa. Wa yadhulu waqtuhu idza kana munfaridan inda iradatish shalah wa idza kanatish shalatu jama'atan inda ijtima'in nasi wa yakhruju waqtuhu bi fi'lish shalah. Mandi untuk salat istisqa itu waktunya masuk bila sendiri, waktunya masuk saat ingin melakukan salat. Dan kalau salatnya dilakukan jamaah, maka waktunya masuk di saat orang-orang sudah berkumpul. Jadi antara salat sendiri dengan jamaah ini waktunya berbeda ya. Wayah rujuk waktu bi fi'li sholah, dan waktu mandi ini habis setelah melakukan sholat. Yang kelima, wuslu khusuf fil qamar wa khusuf fis syamsi. Mandi untuk sholat gerhana ya, baik gerhana bulan maupun matahari. Wa yadkhulu waqtuhuma bi ibtida'i taghayyur wa yakhruju waqtuhuma bi fi'li shalah. Waktu kesunahan mandi ini masuk saat ada perubahan ya, perubahan gerhana dan waktunya keluar dengan melakukan sholat gerhana. Jadi kalau sholat gerhananya sudah dilakukan maka maka waktunya sudah habis. Kemudian halaman 124. Ghuslul kafir idza aslama, mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Hadza idza lam yujnib hala ghufrihi wa illa fayajibul ghuslul raf'il janabah. Kesunahan mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam ini terkhusus bagi orang-orang kafir yang di saat dia kafir tidak punya hadas junub. Kalau dia punya hadas junub maka hukum mandinya ya tidak sunnah tapi wajib ya, karena menghilangkan hadas junub itu. Yang ketujuh, al-ghuslu li ifaqatil majnun wal mughma alaihi liqaulil Imam Syafi'i qalla man junna illa wa anjal. Yang ketujuh, mandi bagi orang gila dan orang yang pingsan setelah dia sadar ya. Jadi mandi untuk kesadaran gila dan kesadaran pingsan. Kesunahan ini berdasarkan dari ucapan Imam Syafi'i, sedikit sekali orang yang gila tanpa keluar sperma. Jadi orang gila itu kebanyakan keluar sperma ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang kedelapan, al-ghuslu lil hijamah, mandi karena apa? Bekam ya. Wahwa ikhrajud dam ya, bekam. Yang kesembilan, al-ghuslu lidukhulil masjid, mandi sebelum masuk masjid ya. Yang kesepuluh, ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan wa yadkhulu minal maghrib likai yansata lil qiyam. Yang ke-10, mandi di setiap malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam bulan Ramadan itu sunnah mandi. Dan waktu mandi ini dimulai dari maghrib ya. Mengapa disunahkan mandi? Supaya kuat melakukan ibadah di malam hari. Yang ke-11, aghsalul haji wal umrah. Yang ke-11, aghsalul haji wal umrah. Mandi-mandi di saat haji dan umrah. Wadzalika indal ihram wa dukhuli Makkah. Kesunahan mandi ini di saat ihram ya, ihram dan di saat masuk Makkah. Wal wuquf bi Arafah wa tawaf ramyil jimar. Ini banyak sekali ya ritual-ritual haji yang disunahkan mandi. Yaitu ihram, masuk Makkah, wuquf di Arafah, tawaf, melempar jamrah. Semuanya itu disunahkan mandi. Wal mu'tamadu annahu la yusannul ghuslu lil mabit bi Muzdalifah liqurbihi min ghuslil wuquf bi Arafah. Menurut pendapat mu'tamad, tidak disunahkan mandi untuk menginap di Muzdalifah ya, karena waktunya dekat dengan mandi wukuf di Arafah. Jadi mabit di Muzdalifah dan wukuf di Arafah ini waktunya dekat. Sehingga kalau wukuf di Arafah sudah mandi ya, mabit di Muzdalifah tidak perlu mandi. Yang ke-12, al-ghuslu lidukhuli Madinati Rasulillah, mandi karena memasuki Madinah ya, Madinah Rasulullah. Yang ke-13, al-ghuslu lihuduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin, mandi untuk menghadiri atau mendatangi perkumpulan-perkumpulan orang Islam ya, perkumpulan yang baik maksudnya. Kama qala sahibu Shofatul Jubbat, masnunuhu huduru jum'atin kila idaini wal ifaqatil islamu wal khosful istisqa wal ihramu duhuru makkah tawukufu arafah warramu wal mabidu bil Muzdalifah bagus luman kusalamayitan kamali dahilil hammami awman hujima. Kemudian di halaman berapa ini, halaman 125, ini sudah masuk di bab najis ya, jadi saya teruskan di selanjutnya saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.